Ah, le Kangalajo, Beneluambo Makiadi, Franco de Miamor. Kangalanjo yaya, pene luambo makiatie foto, bola teni omo kuyae, tango eko kakite luambo e, paningana yo ya lisano e, tole li oma ina miso e. Oke meki ina poto, olobi oke kusalisa nzoto e, olobi oyo kinzoto makasi. Zokande sala kindaka Paninga na yo ya imusa Tole ni yo maina misoe Tosaliba matangae Kinshasa poto amerikae Nzambe asunga yo lwamboe Nabola mwosala na mokili Bisa yo lwamboe moto nyoso azanga kama pete Ozangi biso lwamboe Mokini oyo ya nzambe, toya kikaka kotambola lwamboe, tongo etani na makamboe, butu e ingela kaka na makamboe, kozuwa na biso pasie, ye mokonkolo moto ayebakae, bipa itoko kendeke, tosali nyoso lwamboe, tosengi nzambe ya masiae. Pesa bana makasi na fami mobimba ya lwambo makiati apesa bani si senyo soe moyo kani ndenge lwambo asalaka osangi biso lwambo e Est-ce que bon yebi? Linda nani ni luambo abeta kaha. Est-ce que bon yebi? Linda na ya luambo mongongo ya longo mbavikie. Est-ce que bon yebi? Banze mbobo ni luambo abimisaha. Est-ce que bon yebi? Mikonzibo ni babina miziki ya luambo. biso surprise ya monene boye etikali elembo monene na mitema na biso daya kasi pesela biso longomba mesange viki mujos mulamba ya mpanya Jean Kwame Muti Kabasele Joseph Grand Calé Leki na yo siongo bavo Marie Marie Amba Zozo Impompolo wa IDS Isaac Musekiwa Bosuma Nicolas Vier de Soin Dipoul Jean-Félix Kouela Concita Rubin Lola Ndiangi Chiquen Emeki Wakana Kedos Na mama na biso Mama Mbonga Eleni Amonele yo pasi na libumu Baby soba linga na yo ya lisano Tabule yo Rochero Roger Izeidi Vier Watele Mulianya Kia mwanga na mateka Verpis Jean-Jean Simaro Lubumba Rondo Kasongo Jacques Lutumba José Ngai Sengi, nabiso nyo suba mizisye na kati ya Uniza Milimo nabino, epema, epa ya mkolo Leki na yo, Marie Louise Na Papa Freddy Na Bosa Nibe Yote Mesa ba monzoto makasi Ko ba boko lobana Ah, grand maître Vye moustache na katia braza Na yulu mabiala batinde liyo mwote Mingi Na Rex Lucie Ko Manuel Famille d'une